Baik, bismillahirrahmanirrahim. Telah kita ambil sedikit dari pembahasan al-maddul lazim, yang mana al-maddul lazim merupakan bagian atau cabang dari mad far'i. Apa itu yang dimaksud dengan mad lazim? Apa pengertian mad lazim? Definisi mad lazim. Tafadhal. Definisi mad lazim. Siapa yang ingat? Yang menyebutkan definisi mad lazim. Mad lazim, tafadhal, dengan bahasa Arab atau bahasa Indonesia. Adanya huruf mad setelah sukun, baik itu yang lazim. Adanya huruf mad setelah sukun yang lazim atau asli, baik itu kita wasal maupun wakaf. Coba diulang lagi. Adanya huruf mad setelah sukun yang lazim. Adanya huruf mad setelah sukun. Coba seperti apa? Adanya huruf mad setelah sukun seperti apa coba? Kalau dari ta'bir antum, ungkapan antum menunjukkan bahwasanya sukun dulu baru huruf mad, iya kan? Adanya huruf mad setelah sukun, iya kan? Seperti apa ungkapannya? Enggak, ungkapan yang betulnya seperti apa? Adanya huruf mad setelahnya ada sukun. Ya, atau adanya sukun setelah huruf mad. Supaya tidak terkesan sukun dulu. Tapi yang betul adalah huruf mad dulu baru sukun. Benar. Adanya huruf mad setelahnya ada sukun yang lazim. Baik itu ketika wasal maupun waqaf. Baik sukun itu dalam kalimat maupun huruf. Tanya. Ini definisi mad lazim. Ya. Adanya sukun yang terletak setelah huruf mad. Ya, setelah huruf mad sukun tersebut. Baik itu setelah alif, setelah waw sukun, setelah ya sukun. Ya, kemudian ada sukun lagi. Ya, ada sukun setelah huruf mad. Yang mana huruf mad sukun juga. Ya, kemudian setelahnya apa? Sukun lagi. Ya, adanya sukun setelah huruf mad. Dan sukunnya adalah sukun yang lazim. Sukun yang lazim, yang asli. Dalam artian waslan wa waqfa. Dia sukun ketika diwasal, disambung, ataupun ketika waqaf. Kenapa? Karena di sana ada sukun yang tidak asli. Terkadang sukunnya ini ketika waqaf saja. Ya, adapun ketika wasal jadi berharakat. Tetapi mad lazim ini sukunnya sukun yang lazim, yaitu waqfan wa waslan. Sukun yang terjadi ketika waqaf ya ataupun ketika wasal. Jadi tidak berubah. Fi kalimatin aw fi harfin. Baik itu terjadinya pada suatu kalimat atau pada suatu huruf. Pada kalimat telah kita contohkan. Ya. Seperti dalam firman Allah SWT, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Syahidnya waladdallin. Di situ ada alif. Setelah dha ada alif. Dan alif menunjukkan huruf mad. Ya. Alif huruf mad. Setelah ada sukun. Ya, setelah alif ada sukun. Oh, mana sukunnya? Ya, ada tasydid kan ya? Tasydid ibarah an harfain. Tasydid adalah ya, gambaran dari dua huruf. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Jadi tasydid itu bertemunya huruf yang sukun dan yang berharakat. Sehingga kalau ditulis waladdallin asalnya apa? Walad dhalin. Setelah dha alif kemudian lam sukun, lam yang berharokat. Ya. Asalnya lamnya ada dua. Yang satu, yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Ya, maka ini apa? Fi kalimatin, terjadi pada suatu kalimat. Huruf mad yang diikuti oleh sukun di suatu kalimat. Ya, atau yang lainnya, al-haqqatu mal-haqqatu wa ma adraka mal-haqqah. Ya, ini juga setelah alif ada qaf. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Kemudian diidghamkan di tasydid. Ya. Dan yang lain. Yang lainnya dari yang semisal dengan ayat ini. Ini. Seperti dalam ayat فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ صَ di situ ada alif. Misalnya kha yang tasydid. Ya. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Kemudian diidghamkan di tasydid. فَإِذَا جَاءَتِ الضَّامَّةُ الْكُبْرَى sama. Setelah huruf mad ada mim yang bertasydid, yang asalnya mim yang pertama sukun, yang kedua berharakat. Yang kedua berharakat, kemudian dia digonggan. Maka ini adalah ya, huruf mad yang diikuti oleh sukun di suatu kalimat ataupun pada huruf. Ya, huruf mad yang diikuti oleh sukun yang terjadi pada huruf. Alif lam mim. Ya. La ada alif kemudian mim sukun. Ya. La kan ada alif panjang. Dan setelahnya mim sukun. Ya. Mim sukun bertemu dengan mim yang berharokat sehingga ditasydid. Bisa dipahami. Maka ini terjadi pada huruf. Terjadinya pada huruf yang ma'ruf disebut mad arifat. Ya. Mad yang terjadi pada huruf-huruf di awal surah. Kemudian kenapa dinamakan mad ini sebagai mad lazim? Siapa yang jawab? Kenapa mad ini dinamakan sebagai mad lazim? Ada dua alasan. Apa alasan yang pertama? Kenapa dinamakan sebagai mad lazim? Karena di sisi alif qiraat lazim tandanya 6 harokat. Yang pertama, alasan yang pertama karena menurut seluruh para qira', para ahli qira'ah, mad tersebut lazim mesti untuk dibaca 6 harakat. Ini sepakat untuk dibaca 6 harakat. Yang kedua, alasan yang kedua disebut mad lazim. Dalam kondisi wakaf maupun masuk. Tetapnya apa? Oh, tetapnya tetap menyemad atau tetapnya yang lain? Tetapnya sukun. Ya, tetap menyemad ya, karena tetapnya sukun baik dalam kondisi wasal ataupun kondisi wakaf ya, artinya tetap disukun terus, tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan. Dan ukurannya telah kita lalui yaitu 6 harokat. Sepakat? inda kull qiraat atau inda kull qurra, jadi semua sisi para ahli qiraah dibaca dengan 6 harakat. Qala rahimallahu taala kam qisman lil madd lazim, ada berapa bagian yang termasuk mad lazim, ya, atau mad lazim terbagi menjadi berapa bagian. Qala yanqasimul maddul lazim ila arba'ati aqsamin, mad lazim terbagi menjadi 4 bagian. Mad lazim terbagi menjadi 4 bagian. Al-awwal, yang pertama, maddu atau maddun lazimun kilmi musaqqal. Maddun lazimun kilmi musaqqal. Ya, mad lazim kilmi musaqqal. Itu yang pertama. Mad lazim kilmi musaqqal namanya. Rinciannya nanti insyaallah. Ya, kita mengetahui yang 4 bagian dulu dari mad lazim ini. Mad lazim apa saja? Yang pertama itu mad lazim kilmi musaqqal. Athani, yang kedua, mad lazim kilmi mukhaffaf. Mad lazim kilmi mukhaffaf, itu yang kedua. Athari, itu yang ketiga, maddun lazimun harfi musaqqal. Mad lazim harfi musaqqal. Warrabi'u, dan yang keempat, maddun lazimun harfi mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf. Malazim harfi mukhaffaf. Ya. Sini menunjukkan yang musaqqal ada 2, itu kilmi wa harfi. Malazim yang musaqqal ada 2, kilmi dan juga harfi. Demikian pula malazim yang mukhaffaf ada 2 juga, kilmi wa harfi. Ya, masing-masing ini terbagi 2, antara kilmi dan juga harfi. Mudah insyaallah. Ya. Tinggal rinciannya nanti. Ringkasannya, qala sahibut tuhfa, dikatakan oleh al-imam al-Jamzuri dalam kitabnya Tuhfatul Asfal, aqsamu lazimin ladaihim 4, wa tilka kilmiyun wa harfiyun ma'ah, kilahuma mukhaffafun musaqqalun, fahadihi 4 tufassalu. Kilahuma mukhaffafun musaqqalu, fahadihi 4 tufassalu. Pembagian mad lazim di sisi mereka, yaitu di sisi ahli qurra, ahli qiraah, 4, ada 4. Wa tilka, yang keempat tersebut, yaitu kilmiyun wa harfiyun. Ada yang kilmi, ada yang harfi, ma'ah, secara bersamaan, ada kilmi dan harfi. Ya, jadi 4 ini bercabang. Awalnya dari 2, kemudian 2 tersebut bercabang menjadi 2 masing-masingnya. Jadi ada 2, ya, kilmi, kemudian harfi. Kilmi tercabang menjadi 2, kemudian harfi bercabang menjadi 2 lagi, sehingga semuanya menjadi 4. Kilahuma, keduanya, yaitu baik kilmi dan harfi, baik kilmi ataupun harfi, di sana ada yang mukhaffaf, ada yang musaqqal. Ya. Sehingga jikalau keduanya ini terbagi menjadi 2 lagi, jumlah menjadi 4. Ada kilmi mukhaffaf, ada kilmi musaqqal. Ada harfi mukhaffaf, ada harfi musaqqal. Fahadihi 4 tufassalu, maka ini rincian yang 4. Ini rincian yang 4 yang berawal dari 2 tadi, kilmi wa harfi. Kilmi terbagi 2, ya, kilmi mukhaffaf, kilmi musaqqal. Harfi terbagi 2, harfi mukhaffaf, harfi musaqqal. Rinciannya sayati insyaallah akan datang. Wa khudh bayanaha bitafsil.